dipersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang melihat kehadiran wanita-wanita murid dari Lastri segera saja meninggalkan kota Rupada. Dalam pelariannya, akhirnya bocah itu tiba kembali di tempat mana ia menemui Ning Cilik bersama dua orang kakek aneh yang sesungguhnya adalah sepasang iblis kembar. Di tempat lain yang tidak jauh dari pondok mereka, Kayan menemukan sebuah gua yang ditutup dengan batu besar di lamping jurang yang curam. Dan di dalam gua tersebut, ia menemukan dua orang kakek tua yang terkurung di dalamnya, yang ternyata adalah Ki Parang Pungkur, pimpinan perguruan Tongkat Merah dengan seorang muridnya. Ki Guru, kita dapat meminta bocah ini untuk menyampaikan hal kita ke Guha Larang. Tidak, aku tidak mau ke tempat itu. Ah, kau hanya sekedar datang untuk menyampaikan pesan kami, bocah. Hanya itu saja. Tidak, mintalah padaku pertolongan apa saja, tetapi jangan ke tempat itu. Ah, sudahlah, Laka. Kita memang tidak dapat memaksakan kehendak kita. Oh, bocah ini mengatakan bahwa dia adalah putra dari Anting Wulan. Pastilah ayahnya adalah Sakapal Waguna. Oh, tetapi mengapa ia menjadi sedemikian takutnya datang ke Gua Larang yang merupakan tempat asal kedua orang tuanya? Tapi kek, kenapa kakek tidak keluar saja dari tempat ini? Bukankah kita dapat bersama-sama mendorong batu ini enggak jatuh ke jurang sana? Agaknya untuk saat ini, melawan seorang nenek tua pun aku tidak sanggup. Seluruh kekuatanku telah lenyap. Begitu juga dengan kekuatan muridku ini. Sebenarnya kakek berdua ini, mengapa mereka mengurung kaki berdua di dalam tempat ini? Oh, ya. Kami berdua ini tidak lebih dari pengemis-pengemis miskin, bocah. Pengemis? Ya. Iya. Aku tidak memperhatikan dengan teliti. Pakaian kakek berdua memang tambal-tambalan, tetapi terbuat dari bahan yang cukup bagus. Oh ya, apakah kesalahan kakek hingga kakek dihukum? Entahlah. Mungkin karena kerakusan manusia, keserakahan mereka, atau juga mungkin karena kesalahanku pada masa lalu, dan kini aku harus menerima ini sebagai karma. Aku akan menolong kalian. Katakanlah apa yang harus aku lakukan, tetapi jangan minta aku untuk kembali ke Gua Larang. Terima kasih, bocah. Sekarang sebaiknya engkau keluar saja. Tinggalkanlah tempat yang berbahaya ini. Aku tidak mau putra dari seorang pendekar besar sepertimu menjadi korban mereka. Hah? Ayolah, pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Tidak, aku akan membantu kalian. Katakanlah. Dengarlah kata-kataku sebelum semuanya terlambat. Aku tidak dapat menanggung nasib apa yang akan terjadi pada dirimu jika mereka tahu kau berada di tempat ini. Sudahlah, pergilah cepat dari tempat ini. Ketahuilah, bocah, jika engkau sampai celaka di tempat ini, aku justru akan mendapat celaka 3 kali. Mengapa bisa begitu? Apa maksud kakek? Saat ini aku sudah celaka. Dan jika engkau celaka di tempat ini, orang tuamu tentu akan mencariku dan menuntut pertanggungan jawab. Bukankah itu celaka yang lain? Atau jika aku mati sekalipun, mungkin saja mereka akan mengencingi kuburanku. Dan celakanya yang lain lagi, kakekmu yang sudah mati pun akan mengejarku di alam kubur. Karena itu, dengarlah aku. Sudahlah, tinggalkanlah tempat ini sebelum... Sebelum apa, kakek tua? Celaka. Celaka, Ki Guru. Mereka telah mengetahui kehadiran bocah ini. Watu Galong, Watu Dulur, aku tahu kalian bukanlah kakek-kakek pengecut. Karena itu, aku mengharap kalian tidak mengganggu bocah yang tersesat ke tempatku ini. Bocah ini tidak ada hubungannya dengan diriku. Jika kau katakan hal itu pada kakekku, tentu bocah itu akan dilemparnya ke jurang ini. Ya. Wah, benar kata bocah perempuan itu, Guru. Bukankah tujuan mereka merebut perguruan tongkat merah adalah untuk memanfaatkan kekuatannya? Wah, kita tidak dapat mempercaya orang seperti Watu Galong dan Watu Dulur, Guru. Bocah, apakah ketua kakek itu tidak ada di sini? Apakah perlu kupanggilkan mereka? Ketahuilah, bocah, anak yang ada bersamaku ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku. Karena itu, aku harapkan engkau mau membiarkannya pergi dari tempat ini. Jika memang tidak ada hubungannya, mengapa engkau jadi kebingungan? Biarkan saja kami melemparkannya ke jurang. Aku yakin Nona adalah seorang wanita yang mempunyai pribudi yang tinggi. Kehalusan budi Nona tercermin dari tiupan-tiupan suling yang kerap Nona perdengarkan itu. Kau juga sering mendengarkan tiupan serulingku ini? Iya, tentu saja, Nona. Apalagi yang dapat kami lakukan di tempat ini selain duduk terpekur mendengarkan desiran angin di lamping jurang. Dan jika suara seruling Nona terdengar, kesejukan menyelimuti dada kami, Nona. Getaran-getaran begitu syahdu dan menyentuh perasaan. Bukankah begitu, Langkat? Iya, benar, Ki Guru. Benar, Nona. Kami bisa menangkap kehalusan hati Nona di dalam getaran suara seruling itu. Tidak, aku tidak dapat merasakan hal itu. Bocah. Kau bilang apa? Catono, apa yang kau katakan itu? Aku mengatakan justru sebaliknya. Aku merasakan tiupan serulingmu justru menunjukkan kekerasan hatimu. Di samping itu, juga keinginan untuk melakukan pemberontakan. Kiparang Pungkur dan Kilangkat terhenyak di tempatnya. Mereka benar-benar tidak mengerti dengan sikap dari bocah di hadapannya. Gerakan-gerakan tangan yang memberikan tanda untuk jangan bicara tidak digubris oleh bocah itu. Kau bicara seakan-akan engkau seperti mengerti akan arti getaran-getaran di dalam suara serulingku. Kau bicara seakan-akan engkau adalah seorang ahli seruling. Jika hanya meniup seruling bambu seperti itu, apa sulitnya? engkau akan dapat mendengar kemampuanku meniupnya. Kemarikanlah serulingmu itu. Baik, tetapi jika ternyata kau hanya mempermainkan aku akan memberikan hukuman pada dirimu. Cepat, loloskanlah serulingmu melalui lubang di bawah batu besar ini. Baiklah, ini serulingku. Eh, bocah tolol. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Hah? Kau mencari mampus dengan mempermainkan anak perempuan di luar itu. Jangan khawatir, Kek. Hei, cepat kau tiuplah seruling itu. Atau aku akan memanggil kakek Watu Galong dan Watu Dulur untuk membebaskanmu. Baiklah, kau dengarlah. Kayan Manggala terus meniup serulingnya. Begitu merdu mengalun. Tetapi beberapa saat kemudian, suara serulingnya tiba-tiba berubah. Nadanya begitu aneh, tinggi melengking. Kiparan Pungkur dan Kilangkat mengernyitkan dahinya ketika merasakan suara seruling itu berubah aneh. Nada tinggi tidaklah lagi terasa enak di telinga mereka. Sementara itu Ning Cilik yang semula tertegun mendengar kemampuan Kayan meniup seruling, kini terkesima. Ia mencoba untuk menafsirkan maksud dari tiupan seruling itu, tetapi akhirnya ia tidak dapat menahan diri lagi. Oh, bocah itu ternyata pandai meniup suling, Ki Guru. Oh, iya. Tapi itu tidak berarti kemenangan baginya. Nah, kita lihat saja, Langkat. Hentikan suara seruling itu. Kau membuat pekat telingaku. Hentikan dan kemarikan serulingku. Hei, bocah, hentikan tiupan serulingmu itu, ha? Kau akan mendapat celaka darinya. Hentikan. Nona yang manis, sebaiknya demi keselamatanmu, masuklah cepat ke dalam gua ini melalui lubang di bawah batu besar. Cepatlah, sebelum terlambat. Lihatlah di sekelilingmu. Wajah gadis muda itu menjadi pucat pasi ketika melihat puluhan ekor ular, bahkan ratusan, merayap cepat menuju tempatnya berdiri. Dari arah samping kiri kanan, di antara ranting-ranting, juga di atas maupun bawah, ular-ular itu merayap. Dan ketika suara seruling itu terdengar lagi. Cilik, gadis muda berusia 15 tahun, cepat merebahkan tubuhnya dan kemudian merayap masuk ke dalam gua tempat pimpinan tongkat merah disembunyikan. Tetapi baru saja sebagian tubuhnya masuk ke dalam gua, Kayan Manggala menyambutnya dengan totokan-totokan di beberapa bagian jalan darahnya. Apa yang kau lakukan dengan diriku, bocah? Pertama-tama, yang aku harapkan adalah jangan panggil aku dengan sebutan bocah. Aku bukan anak-anak lagi. Dan kau pun bukan wanita yang jauh lebih tua. Tidak, aku akan tetap memanggilmu dengan sebutan bocah. Bocah licik, bocah curang, bocah tidak tahu membalas budi. Aku yang memberi kau makan ketika kau kelaparan. Lalu sekarang kau justru memperdaya aku dengan cara seperti ini. Maafkan aku, Nona Cilik. Aku berbuat begini adalah semata-mata untuk membebaskan kedua kakek yang agaknya mendapat perlakuan yang tidak wajar dari engkau bersama kedua kaki gila itu. Bagaimana, Kek? Bukankah kita dapat mempergunakan gadis cilik ini untuk memaksa kedua kakek itu agar melepaskanmu? Oh, tidak. Tidak mungkin aku melakukan cara seperti itu, bocah. Aku tidak pernah melakukan cara sepengecut itu. Aku adalah pemimpin dari perguruan Tongkat Merah. Jadi Engkau tidak ingin bebas? Ya, tidak dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana jika aku bersikeras untuk membebaskan? Nona cilik, sekarang bagaimana? Aku akan berteriak memanggil kedua kakek gila itu, dan nanti ku minta kau memerintahkan kakek itu untuk membawakan obat untuk mengembalikan kekuatan kedua kakek itu. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Kau harus mau, dan pasti akan mau. Aku dikenal guruku sebagai anak yang keras kepala. Karena itu, jangan mencoba untuk memaksakan kehendakku. Baiklah, jika begitu. Kembali suara seruling itu melengking tinggi, dan beberapa saat kemudian dari lubang kecil itu merayap belasan ekor ular besar dan kecil. Kayan Manggala menghentikan tiupan serulingnya dan kemudian meraih ular-ular itu. Apakah engkau ingin membunuh gadis itu? Tidak, Kek. Aku hanya akan mengalungkan ular-ular ini di lehernya. Jangan! Aku mohon, jangan! Jangan, adik kecil! Aku akan menuruti kemauanmu! Aku berjanji! Kayan Manggala kemudian meletakkan ular-ular itu di sekeliling gadis muda itu. Diusap-usapnya kepala ular itu. Nampak ular itu begitu patuhnya. Sementara itu, Ning Cilik dengan napas yang terengah-engah, mementang matanya lebar-lebar, menatap ular-ular di sekelilingnya, seakan-akan tidak ingin berkedip. Jangan adik kecil, jauhkan ular-ular itu dariku. Jangan kau khawatir, percayalah, ular-ular itu tidak akan mengganggumu. Tetapi jika terjadi sesuatu yang di luar kehendakku, ular-ular itu pasti akan memagut tubuhmu. Iya, aku akan menuruti kehendakmu. Iya. Bagus. Sekarang aku akan memanggil kedua kakek gila itu. Bagaimana kau dapat memanggil mereka, bocah? Mungkin dengan suara seruling ini, Kek. Kembali seruling bambu milik Ning Cilik. Kali ini yang terdengar adalah irama-irama khusus yang merupakan lagu kesayangannya. Tembang yang biasa dinyanyikan ibunya untuk pengantar tidurnya. Seperti yang telah diduganya, suara seruling yang mengalun itu sampai ke telinga sepasang iblis kembar, Watu Galong dan Watu Dulur. Apakah kau dapat mendengarnya, Kakang Dolor? Ladalah. Suara seruling itu. Apakah engkau tidak merasakan adanya keanehan? Iya, tentu saja aneh. Jangan menghina adik Galong. Tentu saja aku mengerti maksudmu. Suara seruling itu merupakan tembang terbaru yang dimiliki Ning Cilik. Tidak mungkin. Tidak mungkin Ning Cilik dapat menguasai tembang seperti itu. Itu adalah bukan tembang dari daerah kita di timur. Iya, benar. Jadi suara seruling itu bukanlah Ning Cilik yang meniupnya. Weleh. Celaka, Di. Ini celaka. Suara itu, itu Suara berasal dari... Tempat itu. Tempatnya pengemis itu. Kita harus ke sana melihatnya, Kakang Dolo. Iya, iya. Benar, Di. Ayo, Di. Lah. Celaka kita, Kakang Dolor. Semua... Waduh, suara serulingnya itu tidak terdengar lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Weleh. Apa yang harus kita lakukan? Apa ini yang harus kita lakukan? Apa? Apa yang kita harus lakukan? Iya. Weh. Aku tahu, Di. Aku tahu. Kita harus memeriksa ke bawah sana. Iya, kita harus memeriksa ke bawah sana. Ya, setuju? Memeriksa ke bawah sana. Baiklah. Mari. Semprol. Lelah. Ular-ular banyak sekali di sekitar tempat ini, Kakang Dolor. Iya. Wala. Wah, benar. Wah, pastilah ada yang tidak beres ini, Kakang. Ayo, kita turun ke sana kalau begitu. Ya, ayo. Kita awas. Yang di bawah sana. Di samping jurang ini pun banyak ular-ularnya. Watu Galong dan Watu Dulur terus merambat turun sambil tangannya menyapu kiri dan kanan. Ular-ular di sekitar tebing itu rontok satu persatu ke bawah jurang. Sementara kedua iblis kembar yang merupakan pembantu dari Alap Kadu Gambit terus merayap turun. Celaka. Kita bisa mendapat marah besar dari Tuan Alap Kadu Gambit. Waduh, apa? Apa itu, Di? Apa, waduh, celaka? Apa ini yang celaka ini? Itu, tolol. Jangan sampai dua kakek itu tewas oleh ular-ular yang banyak terdapat di sekitar tempat ini. Kita tentu akan mendapat hukuman. Kita telah diperintahkan untuk menjaganya. Iya. Iya, Di. Ayo kita turun cepat ke sana. Ayo. Watu Dulur dan Watu Galong seketika tiba di muka gua yang disumpal dengan batu yang sangat besar. Kedua kakek kembar segera saja bersiap untuk menggeser batu itu keluar. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara yang mengejutkannya. Diamlah di tempat kalian, kakek-kakek gila. Ketahuilah, gadis cilik asuhanmu kini berada di dalam pelukan ular-ularku. Sedikit kau geser batu itu, gadis cilik asuhanmu akan tewas disengat belasan ular-ularku. Jika kau ingin bukti, boleh kau dengar sendiri dari mulutnya. Iya, dengarlah semua kata-katanya, Kek. Dengarlah, jangan melanggarnya. Aku tidak mau mati digigit ular-ular ini. Wela. Ancamannya bukan main-main, Di. Celaka sekali. Bagaimana Ning Cilik bisa berada di tangan mereka? Dan lagi, suara bocah itu seperti... Seperti telah kita kenal. Iya, Di. Iya. Kita telah mengenalnya. Aku ingat, Di. Dia adalah... Bocah laki-laki yang kemarin itu. Bocah laki-laki yang kita lumpuhkan. Iya. Hei! Kau pastilah bocah geblek yang kemarin kulumpuhkan, bukan? Hei, bocah! Dengarlah! Jangan coba-coba untuk mengganggu Ning Cilik seujung rambut pun. Karena aku akan membeset kulitmu. Aku akan menjemurnya dan mengeringkannya. Dan kemudian akan ku jadikan santapanku setiap hari. Iya. Benar. Rasanya manis sekali daging bocah seumurnya itu. Jangan tertawa, kakek gila. Aku dapat membuktikan kata-kataku. Jangan. Kakek bodoh, dengarkan kata-katanya. Kau akan membunuhku. Jangan. Jauhkan ular-ular itu. Bocah, tunggu. lakukan perintahmu? Ayo katakan, katakanlah bocah. Apa yang kau inginkan? Makanan-makanan yang lezat, daging rusa, atau pakaian-pakaian yang indah? Iya. Aku akan mencarikannya. Iya, iya. Katakanlah. Kami akan mengabulkan apa permintaanmu. Bagus. Sekarang kau carikanlah ramuan untuk mengembalikan kekuatan kakek tua yang kau kurung ini. Celaka sekali. Celaka. Tugas kami adalah menjaganya. Bagaimana kami akan dapat menjaganya jika kekuatan Raja Pengemis itu kami kembalikan? Iya, bocah. Kami tidak akan dapat melaksanakan permintaanmu yang sangat berat itu, bocah. Jadi, kalian menghendaki gadis cilik ini? Jangan lakukan itu. Cepat lakukan perintahnya, aku akan bertanggung jawab pada guru. Kita lakukan perintahnya, Di. Ayo, Di. Tidak ada jalan lain, Kakang Dulur. Kau tunggulah sebentar. Kami akan mengambil ramuan itu di pondok. Kemudian dengan tergopoh-gopoh, sepasang iblis kembar itu merayap naik kembali ke pondoknya. Sementara itu, di dalam gua. Maafkan aku, Nona Cilik. Bersihkanlah ular-ular itu dari sekitarnya. Baik, Kek. Saya memang akan melakukannya. Aku harap kau tidak marah padaku, Nona. Kau sudah menanam budi padaku. Sudah memberikan makanan padaku yang saat itu tengah kelaparan. Tapi sekarang aku membalasnya justru dengan cara seperti ini. Jauhkan ular-ular itu dari tempat ini. Aku jijik melihatnya. Baiklah. Kemudian Kayan memekik tinggi beberapa kali, dan ular-ular itu pun segera merayap keluar melalui lubang kecil di bawah batu, dan kemudian merayap turun ke bawah jurang. Pada dasarnya, anak itu adalah seorang anak yang baik. Hanya saja anak ini hidup dalam lingkungan yang kurang baik. Siapakah sebenarnya namamu, bocah? Kayan, Kek. Kayan Manggala. Ketahuilah, anak baik. Aku tidak akan meninggalkan gua ini. Usahamu itu akan sia-sia saja. Mengapa begitu? Kakek dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Saya tadi mendengar mereka menyebut kakek sebagai Raja Pengemis. Apakah maksudnya itu? Apakah memang benar ada seorang pengemis yang jadi raja? Namaku adalah Parang Pungkur. Aku ini adalah pemimpin dari sebuah perguruan pengemis. Pengemis Tongkat Merah namanya. Aku ini adalah sahabat baik dari kakekmu. Dan bahkan aku adalah besan dari kakekmu. Cucuku Sariti menikah dengan Raden Setakeling, muridnya, yang sekarang ini menjadi pemimpin dari Padepokan Gua Larang. Dan dia itu adalah pamanmu sendiri. Setakeling? Iya. Dia pamanku? Bukankah itu laki-laki yang telah menyelamatkan aku? Iya, yang kini berada di Kota Rupada bersama dengan Saka Palwaguna. Iya. Benar, dia adalah pamanmu. Dan jika aku tidak salah, Saka Palwaguna itu ayahmu. Kau gila. Ada apa, bocah? Kau bohong, kakek tua. Kau dusta. Tidak, ayahku bukanlah dia. Tidak. Hei, ada apa dengan dirimu, bocah? Aku memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibumu. Tetapi, sepengetahuanku, orang tua kalian menikah 13 tahun yang lalu. Dan melihat pada usiamu, ya aku kira dugaanku itu cukup beralasan. Jangan, jangan katakan itu, Kek. Laki-laki itu bukanlah ayahku. Ayahku sudah lama mati. Oh, lalu siapakah sebenarnya ayahmu? Ibuku tidak pernah menyebut namanya. Tetapi, aku yakin, ibuku tidak akan mendustaiku. Ki Parang Pungkur menunduk lesu. Ia menyadari akan adanya kemelut di dalam keluarga pasangan pendekar utama dari tanah Jawa itu. Kakek tua yang arif itu tidak lagi melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu Watu Galung dan Watu Dulur telah tiba kembali di luar gua. Membawa apa yang kau minta? Lalu bagaimanakah dengan putri dari tuanku? Kembalikanlah ramuan itu. Aku akan membiarkan ia keluar kembali setelah aku membuktikan ramuan itu. Kurang ajar. Kau menghinaku, bocah kemblung. Kami ini adalah tokoh-tokoh yang disegani karena kebesaran nama kami. Karena itu, jika kami sudah mengatakan bahwa ini adalah ramuannya, kau harus mempercayainya. Kau harus mempercayainya, bocah. Aku akan percaya jika semuanya telah terbukti. Cepat, berikan ramuan itu, Kek. Cepat. Iya. Bocah, ini. Kau ambil ramuan ini. Ya, letakkan saja. Dan kalian mundurlah sedikit menjauh. Kau ingin aku jatuh ke dalam jurang ini, bocah? Kemblung. Kalian bisa naik atau turun dari sekitar mulut gua ini. Aku tidak ingin kalian berdaya. Baiklah. Mari, Kakang Telur. Mari. Mari, Di. Ayo, Di. Ayo. Terima kasih. Ini. Kalian minumlah ramuan obat untuk mengembalikan kekuatan kalian, Kek. Oh, tidak. Aku tidak akan menerima ramuan itu. Juga langkat muridku. Dia tidak akan menerima ramuan itu. Lucu sekali. Baru kali ini aku melihat ada seseorang yang lebih suka ditawan di tempat seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Karena itu, maafkanlah. Dan sekarang sebaiknya engkau lepaskan anak perempuan itu. Engkau benar anak yang hebat. Tidaklah kecewa kau menjadi keturunan mereka. Sepasang pendekar besar itu. Lucu sekali engkau ini, Kek. Katanya engkau seorang pemimpin. Tetapi, mengapa kini seenaknya engkau memilih untuk hidup sendiri seperti ini, ketimbang bersama dengan murid-muridmu? Aku akan mencari jalan sendiri. Upaya yang lebih baik daripada cara seperti ini. Baiklah, rupanya engkau sudah tidak ingin lagi bertemu dengan mereka, cucumu Sariti serta suaminya. Kasihan sekali. Aku melihat mereka kebingungan di kota Rupada, berlari kesana kemari. Tunggu. Dari mana kau tahu mereka telah berada di kota Rupada? Apa yang kau ketahui tentang mereka? Ayo cepat ceritakan. Baiklah. Keributan besar tengah terjadi di kota itu. Ayolah ceritakanlah. Ceritakanlah segala yang kau ketahui, bocah. Apa yang telah terjadi dengan kelompok tongkat merah, pengemis-pengemis itu? Aku terpaksa mendustai kakek yang keras kepala ini. Aku akan memaksanya agar meminum ramuan ini. Karena jika tidak, aku justru akan kerepotan untuk keluar dari tempat ini. Kenapa kau diam saja? Ayo katakan, ada apa di Rupada? Aku melihat banyak sekali pengemis di kota itu. Iya, banyak sekali pengemis di kota itu. Oh, tenaganya Gadu Gambit sudah mulai bekerja. Oh, yang agung. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Malah petaka macam apakah? Haruskah malah petaka itu justru lahir dari perguruanku? Dari perguruan tongkat merah. Kakek ini tampak begitu sedihnya. Tetapi aku telah mengatakan justru yang sesungguhnya. Bukankah tadi malam di kota itu dipenuhi dengan para pengemis? Iya, agaknya memang di sana tengah terjadi sesuatu. Lalu apalagi yang kau ketahui tentang muridku Sariti, cucuku itu, juga suaminya Seta Keling? Aku melihat kecemasan yang hebat tercermin di wajahnya. Dada kakek tua itu bergetar. Puluhan ribu nasib anggota tongkat merah tiba-tiba terbayang di matanya, serta peristiwa berdarah yang merupakan malapetaka besar yang telah direkanya kembali menggetarkan kalbunya. Kakek yang telah berusia hampir 80 tahun itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sementara kilangkat muridnya menggeser tubuhnya mendekati kakek tua itu. Ah, anak itu benar, Ki Guru. Ki Guru harus mempergunakan kesempatan ini. Kita harus kembali ke Rupada menyelesaikan semuanya. Ya. Kau benar. Anak itu benar. Ya, kita harus mempergunakan kesempatan ini. Tolong ambilkan ramuan itu. Oh, baik. Baik, Ki Guru. Berikanlah ramuan ini pada gurumu, Kek. Oh, ramuan ini cukup banyak, Ki Guru. Apakah saya bisa mencobanya lebih dahulu? Tidak perlu, Langkat. Tidak perlu. Aku percaya pada mereka. Mereka tidak akan mendustai kita. Anak itu rupanya sangat berharga sekali. Biar aku mencobanya dahulu. Nah, ini kau habiskanlah. Baik. Baik, Ki Guru. Kedua tokoh dari perguruan tongkat merah itu kemudian duduk bersila, mencoba untuk mempercepat kembalinya kekuatan mereka. Sementara Kayan Manggala duduk di samping Ning Cilik yang tidak menangis lagi. Di luar gua, Watu Galong dan Watu Dulur menunggu dibebaskannya Ning Cilik dengan harap-harap cemas. Kita tinggalkan dahulu peristiwa di lamping jurang yang curam. Sekarang marilah kita ikuti kembali suasana di kota Rupada. Adisaka! Adisaka! Tunggu kami! Kemana saja engkau semalam-malaman? Mengapa tidak kembali? Setidak-tidaknya untuk membersihkan tubuhmu dan juga mengisi perutmu. Benar, Adisaka. Mari kembali saja dulu. Setelah sejenak beristirahat, kita keluar kembali. Aku akan membantumu dengan mengerahkan anggota tongkat merah. Aku sudah memejamkan mataku, Kakang. Aku juga telah mengisi perutku di warung kecil. Biarlah, Kakang. Aku tidak ingin kehilangan kesempatanku lagi. Aku harus menemukan anakku lagi. Baiklah. Marilah kita bersama-sama mencarinya. Tunggu, Kakak. Adisaka. Lihatlah. Dua orang wanita di sana itu. Aku melihat tadi di jalan sana tengah bertanya-tanya. Dan sekarang pun demikian. Agaknya ada yang tengah dicarinya. Sudahlah, Dinda. Persoalan yang kita hadapi sudah cukup banyak. Jangan menambah lagi dengan persoalan-persoalan yang baru. Tapi... lihatlah itu, Kanda. Sudahlah. Lihat itu. Adisaka sudah tidak sabaran lagi. Kita berpisah saja. Setelah lewat tengah hari nanti, kita bertemu di markas. Baiklah, Kanda. Adisaka. Iya. Engkau ingin memakai kudaku ini? Oh, tidak. Dengan berjalan kaki, aku lebih leluasa. Aku pergi. Kasihan sekali Adisaka. 13 tahun ia menderita. Hidup seorang diri, ditinggal oleh anak dan istri. Hei, wanita itu masih saja bertanya di sana sini. Benar-benar mencurigakan. Akan kulihat apa yang dicarinya. Rupanya mereka adalah pendekar-pendekar wanita. Mereka menyadari aku mengikutinya. Mereka mempercepat langkahnya. Aku tidak akan melepaskan jejaknya. Mereka menoleh sambil mengejekku. Kurang ajar. Tidak akan kubiarkan sikap kurang ajar itu. Tunggu dulu. Jangan lari. Siapa yang ingin lari? Justru aku ingin membawamu ke tempat sepi ini. Aku ingin menjewer orang usil yang diam-diam mengikuti kami. Benar. Tetapi sikap kalian sangat mencurigakan. Apa sebenarnya yang tengah kalian cari? Apa urusannya dengan dirimu, he? Apakah engkau ini pasukan pengawal kota? Petugas kota yang pantas menyelidiki kami, he? Karena sikap kalian itu, aku terpaksa bersikap keras. Aku akan menangkap kalian. Kau akan menangkap kami? Cobalah, jika memang engkau mampu. Setan, kurang ajar. Sariti menerjang salah seorang wanita yang terdekat dengan cengkeramannya. Tetapi ia menjadi sangat terkejut ketika tangannya akan tiba di pundak lawannya. Sebuah kilatan pedang dengan cepat menyambar tangannya. Sariti segera menarik kembali tangannya. Tetapi wanita perkasa murid dari pimpinan tongkat merah itu tidak berhenti dengan begitu saja. Sambil menarik tangannya, ia memutar tubuhnya dengan cepat dan menebas tubuh lawannya dengan sisi telapak kirinya. Rupanya lawanku bukanlah wanita sembarangan. Siapa mereka ini? Bagaimana Rinjani? Apakah aku dapat membantumu untuk segera menyelesaikannya? Iya, wanita lawanku ini agaknya cukup alot. Baiklah. Pertempuran ini sudah terlanjur berkembang semakin jauh. Aku tidak dapat berbuat lain menghadapinya kecuali mengetrapkan aji tongkat dewaku. Berhati-hatilah, Indah. Lawan kita bukanlah wanita sembarangan. Kita tidak bisa menghadapinya terus-menerus dengan cara seperti ini. Serangan tongkatnya cukup berbahaya, Rinjani. Jika begitu, tidak ada jalan lain. Kita dapat mencoba aji pamungkas perguruan kita. Aji Cengkar Bala. Tahanlah serangannya beberapa saat, Endah. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Yang jagat Dewa Betara. Wanita siluman. Pastilah mereka mempunyai hubungan dengan Kayan. Ya, dengan anak itu. Dan aku pasti mereka tentu tengah mencari Kayan yang saat itu melarikan diri di rumah paman jauh. Ayo, kemarilah. Majulah. Mengapa engkau bengong di situ? Kau kira aku gentar menghadapi wujudmu itu, hai siluman ular? Rasakanlah ini seranganku. Sariti menerjang lawannya yang telah berubah wujud. Pukulan-pukulan tongkatnya menghujani tubuh lawannya yang dipenuhi dengan sisik tebal. Tetapi nampak sedikitpun, wanita siluman itu tidak merasakan sedikitpun rasa sakit. Ia terus merangsak maju menerjang Sariti. Sementara wanita lainnya pun kini telah berubah wujudnya seperti hal kawannya. Sekarang kini berganti, Sariti yang mulai merasa terdesak. Lawan-lawannya nampak semakin garang, hingga akhirnya beberapa kali pukulannya mulai menghujani tubuh Sariti. Yang jagat Dewa Betara, agaknya sampailah aja. Mampuslah kau sekarang, manusia usil. Hup. Ayo keluar kawan-kawan. Ketika wanita lawan Sariti yang telah berubah wujud mengayunkan pedangnya, dari balik sudut-sudut rumah-rumah kosong di lorong yang sepi itu muncul belasan orang pengemis tongkat merah yang menerjang sambil melemparkan potongan kayu serta batu-batu ke arah wanita siluman itu. Kurang ajar. Mari adik Endah, kita habisi semua pengemis usilan ini. Hei! Nyai, cepatlah lari. Tinggalkan tempat ini. Biar kami yang akan menahan amukan iblis-iblis itu. Ya, aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Kau kira akan dapat pergi dari tempat ini, wanita malang? Dua orang wanita itu kemudian mengamuk hebat. Sebentar saja lorong sepi itu mulai diwarnai dengan jeritan-jeritan pengemis-pengemis tongkat merah. Hanya dalam beberapa gebrak saja, pengemis tongkat merah yang datang membela Sariti tewas terkapar di lorong yang sepi itu. Kau tidak akan bisa pergi jauh, wanita malang. Celaka. Rupanya memang sampai di sini ajalku. Agaknya kau benar-benar takut menghadapi kematianmu, wanita malang. Sekarang mampuslah kau. Adisaka. Engkau Sariti, siapakah sesungguhnya mereka? Aku yakin dua wanita itu mempunyai hubungan dengan kakak Anting Wulan, istrimu. Oh, benarkah itu, Sariti? Aku melihat putramu Kayan beberapa hari yang lalu dikuasai oleh wanita-wanita yang memiliki kepandaian seperti mereka. Rupanya kita saat ini berhadapan dengan suami dari Nyai Kembang Hitam. Engkau benar, Rinjani. Kita akan mendapat hadiah besar dari Mbak Yulastri jika dapat mempersembahkan kepala laki-laki itu. Jadi benar, kalian adalah orang-orang jahat yang telah mendidik anakku Kayan hingga ia menjadi liar seperti itu. Benar. Kami semua bertekad hendak membentuk anak itu menjadi seorang laki-laki gagah yang membela hak-hak dan martabat kaum wanita. Anak itu telah ditakdirkan untuk menjadi milik kami. Karena itu, kau ayahnya dan juga Nyai Kembang Hitam ibunya harus merelakannya menjadi milik kami. Benar-benar iblis. Katakan, katakan sekarang di mana istriku Bulan berada. Kasihan sekali, kasihan sekali. Katakan cepat, atau aku akan memecahkan dada kalian. Aku Saka Palwaguna tidak gentar melihat wujudmu. Mampuslah engkau laki-laki sombong. Gila, kepandaiannya dan juga tenaganya luar biasa sekali. Aku akan mencoba melumpuhkannya dengan aji jala sukmaku. Apa? Aji Jala Sukma merupakan aji yang memiliki kekuatan gaib. Tubuh Raden Sakapalwakuna yang berkelebat, berputar, berpindah-pindah tempat pada mulanya membuat bingung kedua wanita yang merupakan murid dari Lastri. Tetapi beberapa saat berikutnya, mereka pun mulai merasakan keanehan. Tenaganya tiba-tiba dirasakan terikat oleh kekuatan aneh. Biasa sekali Adisaka. Aji Jala Sukmanya mampu menguasai kekuatan dua siluman itu. Hei, wujud yang menyeramkan itu perlahan-lahan sirna. Sisik tebal di tubuh wanita itu perlahan-lahan lenyap. Celaka adik Enda. Kekuatanku berhasil diloloskan olehnya. Sariti, apa yang telah terjadi dengan dirimu, Dinda? Itu Kanda, wanita yang tadi aku lihat, yang kita lihat, ternyata adalah kelompok dari mereka yang datang ke rumah Paman Jawung. Untung saja Arisaka tiba. Biar kulihat lukamu. Luka dalam yang cukup parah. Beberapa pukulan melukai bagian dalam dadamu. Dan... Juga bagian pinggangku, Kakang. Pundakku. Dan hampir seluruh tubuhku. Dinda, biarlah aku kurangi dulu rasa sakitmu itu dengan hawa saktiku. Agaknya memang demikian, Paman Camar Sulung. Ketika aku datang, Sariti tengah diburu wanita itu dalam keadaan luka parah. Sedangkan mereka semua telah terkapar seperti itu. Kurang ajar. Aku akan memberi hukuman padanya. Wanita keji. Apakah kesalahan kami dari tongkat merah sehingga kau bertindak kejam seperti ini? Adik Enda, aku tidak melihat jalan lain. Aku tidak mau mendapat hukuman dari Mbak Yulastri. Aku pun demikian. Marilah, kita tempuh jalan itu. Oh, celaka! Maafkan aku, Raden. Apakah karena kesalahanku hingga ia berbuat nekat seperti itu? Tidak, tidak, Paman Camar Sulung. Paman tidak bersalah. Kematian kedua orang wanita itu seakan-akan memutus jalur hubungan untuk menemui istrinya. Karena itu Raden Sakapalwakuna nampak begitu kecewa. Harapannya yang mulai muncul menjadi lenyap kembali. Kemudian Raden Sakapalwakuna menggeser tubuhnya mendekati kakangnya Seta Keling yang tengah berusaha mengurangi rasa sakit yang diderita oleh istrinya. Beberapa saat kemudian... Bagaimana Dinda Sariti? Rasa sakitnya sudah banyak berkurang, Kanda. Tapi... jika aku menggerakkan tubuhku, anggota badanku. Rasa sakit itu kembali menyengat. Jangan khawatir. Dengan ramuan penyembuh luka dalam, kau akan sehat dalam waktu beberapa hari. Adisaka. Iya. Bagaimana keadaan wanita siluman itu? Mereka membunuh diri dengan memutuskan lidah mereka. Celaka. Sayang sekali. Engkau kehilangan jalur itu, Adisaka. Sudahlah, Dinda. Sebaiknya marilah kita kembali saja ke markas. Kau perlu istirahat. Juga kau, Adisaka. Marilah. Adisaka. Iya. Yeah. Kita akan membicarakan masalah putramu dan juga istrimu sambil beristirahat di markas. Baiklah. Jadi kau juga memutuskan untuk pergi juga ke desa Muncang? Iya, Kakang. Tetapi jangan khawatir. Segera secepatnya aku akan kembali lagi kemari. Selamat lambatnya lusa. Dengan mengendarai si Tunggul, aku dapat tiba hanya dalam waktu beberapa saat ke Muncang. Aku permisi, Kakang. Oh ya. Aku harap kau melihat keadaan rumah Paman Jawung. Kau akan dapat dengan mudah menemukannya, karena dia adalah satu-satunya saudagar terkaya di wilayah Muncang. Baik, Kakang. Sambil mencari-cari berita tentang mereka, aku akan menyambangi murid Gua Larang itu. Permisi, Kakang Seta. Kasihan sekali, Kanda. Sudahlah, Dinda. Biarlah untuk sementara Adisaka mengurus urusan pribadinya seorang diri. Kita tidak bisa terlalu jauh membantunya. Bukankah engkau sendiri mempunyai urusan yang jauh lebih penting? Ya, Kanda benar. Tapi hubungan yang telah sekian lama Dinda bina dengan Adisaka, adik dari Kakanda Seta, membuat Dinda merasa senasib sepenanggungan. Apalagi jika mengingat nasib dari Adi Wulan. Tetapi urusan Dinda menyangkut nasib dari ribuan anggota Tongkat Merah. Ya, Kanda benar. Nyai Seriti. Ada apa, Paman Camar Sulu? Di luar ada Panglima Rawung Panjulu, penguasa dari kota Rupada ini. Ia datang bersama dengan beberapa orang prajuritnya dan ingin bertemu dengan Nyai. Baiklah, aku akan segera keluar untuk menemuinya. Persilakan saja beliau masuk, Paman. Kirabung tidak bersedia untuk masuk, Nyai. Hei, tapi... Ya, katakan saja aku akan menemuinya. Baik, Nyai. Saya akan menyampaikannya. Ada apa lagi, Kanda Seta? Aku tidak tahu. Kita lihat saja. Bereskanlah pakaian dan rambutmu itu, Dinda Sariti. Baik, Kanda. Engkaukah penguasa Tongkat Merah saat ini, Nyai? Ya, namaku Sariti. Dan ini adalah suamiku, Seta Keling. Hormat kami untuk tuanku. Seta Keling, tuankah pemimpin dari perguruan Gua Larang? Benar, Tuan Panglima. Apakah sebenarnya maksud kedatangan tuan kemari? Aku hendak meminta pertanggungan jawab dari Aki Pungkur pimpinan Tongkat Merah. Tetapi jika beliau saat ini tidak ada, dan istrimu sebagai wakilnya, akan aku sampaikan keberatan-keberatanku padanya. Ketahuilah, aku tidak suka melihat kelompok perguruan Tongkat Merah yang terlalu banyak di kotaku ini. Walaupun mereka tidak mengganggu, tetapi rakyat di kotaku ini cukup dibuatnya resah, dan rasanya tidak sedap untuk dilihat. Dan di samping itu, aku juga mengkhawatirkan adanya rencana-rencana yang tidak baik yang tengah kalian siapkan. Paman keterlaluan sekali. Hubungan Tongkat Merah dengan penguasa kota ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah terjalin demikian baiknya, juga sampai ke tingkat keraton Sunda pun. Karena itu, aku harap Paman tidak mencurigai kami dan tidak menduga yang tidak-tidak. Ingat, Nyai, aku adalah penguasa yang sekaligus merupakan pengawal kota ini. Karena aku berkewajiban untuk menghilangkan keresahan penduduk kota yang menjadi tanggung jawabku. Paman Rawung benar, Dinda Sariti. Sebaiknya kita dapat memikirkan jalan keluarnya. Hadirnya sejumlah anggota tongkat merah dari setiap cabang cukup mengganggu ketentraman penduduk kota. Tapi Kanda, apa yang akan kita perbuat? Aku minta kalian mengembalikan suasana kota sebagaimana semula. Aku tidak mau melihat puluhan pengemis yang berkeliaran di setiap lorong jalan di kota ini. Aku harap besok kota ini sudah kembali sebagaimana sedia kala. Permisi. Kanda, apa lagi yang harus aku lakukan? Menjaga hubungan dengan penguasa kota, juga dengan penguasa wilayah ini, Kerajaan Sunda. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kanda? Mengusir mereka untuk kembali lagi? Kanda, mereka diperintahkan datang kemari dengan tanda kekuasaan tongkat merah. Aku kira pertemuan itu biarlah berlangsung. Kita membutuhkan kekuatan tongkat merah untuk menghadapi alap kadu gambit, sepasang iblis kembar, dan entah tokoh macam apakah lainnya yang akan muncul. Untuk itu pertemuan dapat kita alihkan ke luar kota Rupada ini, di padang rumput sebelah utara kota ini. Apakah mungkin mereka akan mau mendengarkan kata-kataku? Paman Camar Sulung, kemarilah. Ada apa, Nyai? Bagaimana kira-kira pandangan paman tentang usulan dari suamiku? Ya, memang kita harus mencobanya, Nyai. Saya akan berusaha meyakinkan teman-teman dari seluruh cabang yang hadir sekarang. Terima kasih, paman. Segera paman siapkan beberapa tenda untuk para pimpinan kelompok. Akan saya kerjakan, Nyai. Permisi. Tunggu dulu, paman. Ada apa lagi, Nyai? Aku harap paman perintahkan pada beberapa orang petugas sandi kita untuk mengadakan penyelidikan secara beranting di seluruh sudut kota ini. Mencari berita tentang kemenakanku. Kemenakan, Nyai? Iya. Nama anak itu adalah Kayan. Umurnya sekitar 13 tahun. Kemarin aku melihatnya memakai pakaian yang agak kebesaran. Wajahnya cukup tampan. Ya, baiklah, Nyai. Akan saya sampaikan hal ini kepada para petugas sandi. Terima kasih. Kanda, apa lagi yang akan kita lakukan? Dinda... Kenapa Dinda jadi seperti ini? Di mana sikap tegas Dinda? Dinda adalah seorang yang bijak dalam mengambil keputusan. Ayolah, jangan seperti orang linglung. Cerita Ki Bongkol tentang alap kadu gambit yang merupakan saudara seperguruan kakek benar-benar membingungkan aku, Kanda. Aku tidak mengerti harus bersikap bagaimana menghadapinya. Melawan atau membiarkannya? Kita tidak akan mengambil sikap yang dapat mengundang keributan. Kita akan bersikap baik-baik menghadapinya. Kita akan menyelidiki hal ini hingga dapat berjumpa dengan kakek Parang Pungkur. Ya, aku akan mengikuti saja bagaimana kehendak Kanda. Nah, jika begitu, sekarang marilah kita menjenguk Ki Bonggol di kamar tahanan. Kita akan menyelidiki lebih jauh lagi tentang alap kadu gambit dan juga tujuannya. Dan kita juga akan menanyakan pada orang-orangnya yang banyak tersebar di kota ini. Mari, Kanda. Kita tinggalkan dahulu kota Rupada. Sekarang marilah kita kembali ke Lamping Jurang, di mana Kayan Manggala bersama dengan Ki Parang Pungkur berada. Bagaimana, Kek? Apakah ramuan itu dapat mengembalikan kekuatan kakek? Ramuan itu memang obatnya. kekuatanku telah kembali seperti setiap kala. Karena itu, kau lepaskanlah anak perempuan itu dari totokanmu. Aku akan mendorong batu besar yang menyumpal gua ini. Maafkan aku, Nona Cili. Hei, batu kalong, batu dulur, menyingkirlah. Aku akan melempar batu yang berada di depanmu ke jurang sana. Nah, keluarlah dan tinggalkanlah gua ini, bocah. Sampaikan salamku pada gurumu, Alap Kadu Gambit. Aku akan menyampaikannya, dan kelak kakek akan menangkapmu kembali dan mengurung di tempat ini. Kau naiklah juga, Kayan. Aku akan mengikutimu dari belakang. Baik, kek. Kayan Manggala kemudian merayap cepat naik ke atas jurang. Akan tetapi sebelum ia tiba di atas sana, kibaran pungkur melesat naik dan tiba lebih dulu untuk menjaga kemungkinan yang buruk bagi anak itu. Selamat berjumpa kembali, Tuan Pungkur. Neng Cili sudah kembali bersama kami. Dan kini tidak ada salahnya jika kami menangkap kalian berdua kembali. Apakah kakek akan sanggup menghadapi mereka? Oh, entahlah. Mungkin tulang-tulangku yang sudah rapuh ini masih sanggup menghadapinya. Oh. Ayo, majulah Watu Kalong, Watu Dulur. Mari kita ringkus kembali, Kakang Telur. Ayo. Kepandaian dua iblis kembar ini tidak dapat gua hadapi dengan tangan kosong. Sayang sekali, tongkat pusakaku telah dirampas Kakang Gugampi. Hei, jangan lari, kakek tua. Siapa yang tak mabur? Enak saja. Aku hanya memerlukan ini. Ranting ini. Sedikit kepanjangan. Nah, ini cukup untuk memberikan hajaran pada kalian, kakek-kakek liar. Itu pasti tongkat dewa yang tengah diminta cucita Aki Alap Kadu Gambit. Iya, kalian benar. Ini adalah haji tongkat dewa. Untuk memberikan haji ini padanya adalah merupakan pantangan bagiku. Tetapi untuk memberi cicipan pada kalian, aku tidak akan pelit. Ayo, jagalah seranganku ini. Marilah kita ke kota Rupa Jakayan. Tidak, Kek. Aku tidak ingin pergi ke sana. Kakek pergilah saja. Saya akan pergi mencari ibu saya. Apakah engkau tidak ingin bertemu dengan ayahmu? Aku dapat mengantarkanmu untuk menjumpainya. Tidak, ayahku sudah mati. Kakek tidak perlu mengungkit-ungkit hal itu lagi. Selamat tinggal. Suatu saat jika bertemu dengan ayahnya, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Marilah kita pergi, Langkat. Oh iya, terima kasih selama aku di gua. Kau cukup baik memperlakukan diriku, bocah. Sampaikan salamku pada gurumu jika kelak ia kembali. Ayo, Langkat. Kau belum membebaskan totokanmu ini. Beristirahat saja, Watu Kalong. Kakek tua itu suatu saat akan ku kencingi jika ia dilumpuhkan kembali oleh Tuan Alap Kadu Gambit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Masakan kita harus mendapat perawatan dari Ning Cilik? Ha? Iya, Tuan Alap Kadu Kampit memerintahkan kita untuk merawatnya. Bukan justru kita yang dirawatnya. Heh, aku merasakan... Lihat ya. Aku tiba-tiba aku kembali bebas. Pengaruh totokan itu hilang, Di. Iya, hilang. Aku bebas. Jangan tertawa-tawa saja. Kau harus membebaskan aku. Aku juga. Ya. Kita bebas kembali, Kakang Tulur. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mengejar mereka dan menangkapnya kembali, apa? Ya, ya. Kita mengejar dan menangkapnya kembali. Jangan lakukan itu, Tolong. Kalian akan dilumpuhkannya kembali. Kalian tidak akan dapat menghadapi kakek itu. Jangan lakukan tindakan bodoh itu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Nona? Iya, apa yang harus kami lakukan, Nona? Iya, kau tangkaplah kembali bocah itu. Dia adalah penyebab ini semua. Tapi awas, jangan kalian buat dia celaka. Biarkan aku yang akan memberikan hukuman padanya. Jangan khawatir, kami akan menangkapnya kembali. Sudah cukup jauh aku berlari. Aku akan bersihat saja di tempat ini. Aku tidak mau kembali ke kota Rupada. Aku tidak mau bertemu dengan laki-laki itu. Dewata Agung, aku benar-benar tidak mengerti. Kata-kata kakek pengemis itu tidak mungkin dusta. Tetapi bagaimana dengan kata-kata ibuku? Tidak, aku juga tidak yakin ibuku berdusta. Ibuku benar. Iya, ibuku benar. Aku tidak ingin berjumpa dengan laki-laki itu. Tidak. Benarkah dia ayahku? Laki-laki itu ayahku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Aku hampir saja membunuh laki-laki itu. Aku hampir saja membunuhnya. Yang Agung, apa yang harus aku lakukan? Kayan menangis terisak-isak di bawah pohon rindang. Ia menangis sambil menutupi wajahnya dengan rumput yang tebal di sekitar wajahnya. Ia menangis dan menangis terus sampai akhirnya. Kayan, bocah, apakah namamu Kayan? Kau. Apakah namamu Kayan? Di manakah ibumu sekarang? Tahukah kau siapa ayahmu itu? Aku nak. Akulah ayahmu. Aku Sakapaula Kuna. Adalah ayahmu. Tidak, kau bukan ayahku. Kau adalah laki-laki jahat yang telah menyakiti ibuku, yang telah membuat ibuku menderita. Percayalah, Kayan. Aku adalah ayahmu. Aku memang bersalah. Telah bersikap kurang bijaksana pada masa yang lalu terhadap ibumu. Karena itu, maafkanlah aku. Kalau kau memang ayahku, bagaimana mungkin ibu justru mengatakan engkau adalah laki-laki yang paling jahat? Dan mengapa engkau tidak bersama kami selama ini? Aku memang bersalah kepada ibumu, Kayan. Tetapi ketika aku datang memohon maaf, ibumu menghindar dan bahkan menghilang entah kemana. Percayalah, Nan. Aku mencari-cari kalian selama 13 tahun. Ayo, bangkitlah, Nak. marilah ikut bersamaku. Kita akan bersama-sama mencari ibumu Anting Wulan. Oh, maafkan aku ya. Aku beberapa kali telah berusaha untuk membunuhmu. Dan semua itu nyaris berhasil. Maafkan aku, ayah. Apa itu? Waktu galau dan waktu dulu. Rupanya aku bermimpi. Hanya bermimpi. Kasihan sekali. Dalam tidur kau ngelindur. Kau menangis menyebut-nyebut nama ayahmu. Apa kau tidak mendengar di galong? Dia mengatakan beberapa kali nyaris membunuh ayahnya. Rupanya anak ini adalah iblis kecil yang kejam. Iya, dia tidak menyaingi kita dalam hal kekejaman. Tidak bisa. Kita adalah manusia yang paling kejam. Bukankah begitu, Di? Iya kan, Di? Semua orang di ujung timur pulau ini mengenal kekejaman kita, Di. Bocah. Ketahuilah, aku Watu Galong dan ini saudaraku Watu Dulur adalah raja dari kekejaman. Iya. Dan kau yang telah berusaha membunuh ayahmu sendiri mungkin akan mencoba menyaingi kekejaman kami, ya. Memang kami tidak pernah sanggup untuk menyakiti orang tua kami sendiri. Karena itu kau yang mencoba untuk merebut nama raja kekejaman itu akan kami lenyapkan. Dan untuk pertama kali kami akan tunjukkan kepadamu kekejaman kami itu. Kami akan melepaskan jari-jarimu satu persatu. Dan kami hanya akan meninggalkan ibu jarimu saja pada setiap tanganmu. Bagaimana, Di? Bagus, bukan? Iya, bagus sekali. Bagus sekali, Kakang Watu Dulur. Kau akan merebut kedudukan kami sebagai raja kekejaman. Karena kau harus lenyap. Lenyap itu berarti mampus. Tunggu Adik Galong. Aku akan menunjukkan dahulu padanya bahwa kita adalah raja dari kekejaman itu yang sebenar-benarnya. Aku akan mencabut jari-jari tangannya anak itu satu persatu. Satu persatu, Di. Hingga tinggal hanya sebuah ibu jari di setiap tangannya. Lihat, Di. Nanti akan jadi seperti ini. Bagus, bukan? Ya, kan? Bagus, Kakang. Bagus. Mari, seorang satu tangan. Kau yang kiri dan aku yang kanan. Dewata Agung, mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Mereka pasti tidak akan main-main. Di mana kanin cilik, nona kecil itu? Dia tentu masih mempunyai sikap yang lebih baik. Ayo, kemari. Tangan kananmu, kemari. Ayo, sini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kaki gila, lepaskan. Mari, Kakang. Ayo, kita buat dengan mutu seni yang sebaik-baiknya. Kenapa? Ketika bahaya telah diambang pintu, Kayan Manggala yang berusaha berontak tidak juga berhasil. Akhirnya bocah itu hanya memasrahkan saja semuanya pada Dewata Agung Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba muncul. Hei, apa yang kalian lakukan? Nona Cilik. Apa yang telah aku perintahkan padamu? Pada kalian? Membawa bocah ini kepada Nona dan menyelamatkan seruling Nona. Lalu sekarang apa yang akan kalian lakukan? Ya, memberi hukuman padanya. Iya, memberi hukuman pada bocah ini, Nona. Goblok, tolong. Bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu dia. Aku yang akan memberikan hukuman padanya. Tapi Nona, bocah ini bocah yang sangat jahat. Iya, bocah yang kejam, yang tengah berusaha membunuh ayahnya sendiri, Nona. Benarkah itu? Baiklah, jika kau tidak mau bicara, sekarang berganti. Aku yang menguasai dirimu. Bawa dia kembali ke gubuk kita, kan? Iya, baik, Nona. Kakek Watu Galong dan Watu Dulur benar. Kau adalah seorang bocah yang jahat. Kau sudah membuat diriku terkencing-kencing. Dan jantungku serasa akan copot karena ulahmu di gua itu. Karena itu, sekaranglah saatnya aku membalaskan semua itu. Aku tidak akan mengeluh ataupun meminta ampun. Tetapi ketahuilah, semua itu aku lakukan karena ingin melepaskan dua kakek tua itu. Dan aku melihat kau adalah kunci dari semua itu. Tetapi, kenapa engkau harus mempergunakan cara itu? Kenapa engkau harus mempergunakan binatang yang menjijikkan? Binatang yang sangat aku takuti? Binatang yang sangat aku benci? Aku tidak melihat jalan lain. Baiklah. Tetapi semua itu tetap harus ada balasannya. Jika balasanku kurang sempurna, maafkanlah. Ini, aku baru saja menyiapkannya. Di dalam kotak ini, aku baru saja mengisinya dengan beberapa jenis binatang beracun. Beberapa ekor kalajengking, kelabang, dan sejumlah semut-semut api. Lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. Kau tidak takut dengan hewan-hewan ini? Atau kau mempunyai cara untuk menaklukkannya? Sesungguhnya lah aku takut. Tetapi, kau memang harus membalaskan sakit hatimu itu. Karena itu, lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. Maafkan aku. Sifat kesatriamu itu tetap tidak akan kupertimbangkan untuk mengurangi hukumanku. Ini. Ning Cilik kemudian melangkah mendekati Kayan yang terbaring di atas divan dengan tubuh tidak berdaya. Dan dengan perlahan-lahan, ia meletakkan kotak berisi hewan-hewan kecil berbisa yang telah terbuka. Maaf, aku tidak bisa menyaksikan pertunjukan ini. Aku tidak sanggup melihat wajahmu yang merengek memelas. Tetaplah di tempatmu, Nona. Kau lihatlah, aku akan tetap mementang mataku. Aku tidak takut menghadapi siksaanmu ini. Lucu sekali. Tadi kau mengatakan bahwa kau takut. Tetapi sekarang karena jiwa kesatriamu tersinggung, kau mengatakan tidak takut. Baiklah, aku akan menyaksikannya. Aku akan menyaksikan jika kau tidak menunjukkan sikap memelas dan merengek minta ku bebaskan dari hukuman. Nah, itu. Beberapa ekor hewan itu sudah mulai keluar dari kotak kayu. Kayan Manggala yang tidak terbiasa dengan hewan tersebut merasakan darahnya tersirap. Tetapi bocah yang keras kepala itu tidak mau menunjukkan kelemahan hatinya. Dipandanginya hewan kecil di hadapannya yang telah berada di bibir kotak yang diletakkan di atas perutnya. Sementara itu semut-semut api sudah lebih dahulu tiba di tubuhnya. Kala itu sudah berada di atas perutmu. Aku tidak boleh bergerak. Nafasku harus kuatur sedemikian rupa agar tidak menarik perhatiannya. Jika tidak, ekor yang berbisa itu akan menusuk tubuhku. Kurang aja. Semut-semut api itu rupanya telah menggigit kulitku. Rasa panas mulai menyengat kulitku. Aku harus dapat menahan rasa sakit ini. menahan seperti itu, huh? Kelabang dan kalajengking itu tidak akan turun dari tubuhmu, bahkan jika ia berhasil menemukan rambutmu. Tentu di situ akan menjadi tempat yang nikmat untuk bersarang. Bagaimana, sobat? Apakah hukumanku sepadan? Oh, yang jagat Teo Bestara. Sampai kapan aku harus menahan nafas seperti ini? Oh, dadaku bisa-bisa pecah jika ini berlangsung lama. Sengatan racun semut-semut api cukup mengganggu sekali. Ada apa kau menggangguku? Tuan telah kembali, Nona. Oh, guru sudah kembali? Oh, di mana dia? Mengapa dia tidak masuk kemari menemuiku, Kak? Beliau datang bersama dengan seorang temannya. Saya tidak tahu siapa dia itu, Nona. Baiklah, aku akan lihat keluar. Kau boleh beristirahat sebentar. Aku akan keluar. Setan. Beristirahat dalam keadaan seperti ini. Semut-semut benar-benar gila. Dia tetap menggigit tubuhku yang tidak melakukan gerakan apa-apa. Iya. Rupanya tubuhnya yang kecil dapat merasakan gerak nafasku yang lembut. Setan. Seekor kalajengking merayap ke wajahku. Kayan Manggala pada akhirnya tidak mampu lagi menahan sikapnya untuk tetap menjaga gerak. Ketika kalajengking ini merayap di wajahnya, dengan serta-merta ia mengerutkan pipi serta bagian wajah di mana hewan kecil itu berada. Dan hal tersebut menyebabkan hewan kecil itu mengayunkan ekornya menyerang pipi Kayan Manggala. Ketika rasa sakit menyengat wajah bocah itu, secara tidak disengaja ia menggeliatkan tubuhnya, dan hewan-hewan lainnya yang berada di tubuhnya segera bergerak menyerang tubuh bocah yang tidak berdaya itu. Tidak kurang dari 9 sengatan menyerang beberapa bagian tubuh Kayan Manggala. Kau tahu apa kesalahanmu? Iya, tapi itu tidaklah sepenuhnya kesalahan saya, Guru. Saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu saat itu saya harus berbuat bagaimana. Apa saya harus melompat ke dalam jurang yang curam itu? Sudah kubilang kau itu tidak perlu ikut pergi ke tanah Pasundan ini. Bukankah lebih enak tinggal di istana bersama dengan ayahandamu? Segala apa yang kau inginkan tersedia. Tidak perlu menderita dan berhadapan dengan bahaya. Sekarang karena perbuatanmu, pimpinan perguruan tongkat merah itu terlepas. Padahal dia sangat berarti sekali bagi perjuangan kita. Lalu siapakah bocah yang kau katakan mampu memanggil ular dengan serulingmu? Apakah dia adalah murid dari Parang Pungkur? Kelihatannya bukan, Kek. Mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Jika guru mau melihat bocah itu, dia ada di dalam. Jadi, bocah itu berhasil kau tawan. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak sekalian saja kalian ringkus kembali bersama kakek Pungkur? Kakek Watu tidak mampu mengalahkan pengemis itu, Guru. Lalu, bagaimana kalian bisa meringkus bocah itu? Mereka berpisah. Setelah kakek Watu bebas dari totokannya, ia kuperintahkan mengejar bocah itu yang lari ke arah yang berbeda dengan kakek pengemis. Alap Kadu Gampit yang merupakan guru dari Ning Cilik tertegun. Ia menoleh ke arah laki-laki tua yang sejak tadi berdiri di dekat pintu. Nampak ketidakmengertian terlintas di wajahnya. Bocah itu ada di bilikmu. Iya, Guru. Mari, Kakang Sora. Kita lihat bocah aneh itu. Mari. Mari. pingsan, Guru. Apa yang telah terjadi dengan diri bocah itu? Hei, dari mana hewan-hewan beracik ini? Alap kadu gambit kemudian mengangkat tangannya, dan angin halus yang tajam terdengar mencicit menyerang hewan-hewan yang telah sebagian besar berada di lantai bilik, dan juga sebagian serangannya menghancurkan hewan-hewan yang masih berada di tubuh Kayan Manggala, tetapi tanpa menyakiti tubuh bocah itu. Kenapa bisa begini, Ningcilik? Aku ingin membalaskan sakit hatiku akibat perbuatannya di dalam gua, di lamping jurang, Guru. Racun hewan kecil itu tidak terlalu berbahaya. Kita akan menyelidiki siapa sesungguhnya bocah ini. Agaknya dia bukan bocah sembarangan. Perintahkan Galong atau Dulur untuk mengurus bocah itu. Aku ingin berbicara dengannya. Eh, Ning, aku lupa memperkenalkanmu dengan orang tua ini. Beliau dahulu adalah pemegang kekuasaan di tanah Pasundan ini. Beliau adalah maharaja dari Indraprasta. Dan beliau sempat menguasai Galuh pada beberapa belas tahun yang lalu. Dan kini, beliau tinggal di Indraprasta bersama putrinya yang menguasai kerajaan tersebut. Nama beliau adalah Sora. Kau dapat memanggilnya dengan sebutan Kakek Sora. Salam hormat saya untuk Kakek Sora. Terima kasih anak manis. Gurumu telah bercerita banyak tentang dirimu, tentang siapa sesungguhnya dirimu. Marilah kita keluar saja dari bilikmu. Kita berbicara di luar pondok ini. Kakek Sora, atau yang semula kita kenal dengan nama Prabu Sora, melangkah keluar. Sementara itu Ningcilik cepat mendahului, memerintahkan Watu Galong untuk mengurus Kayan yang tidak sadarkan diri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.